Artis yang Anda tunggu-tunggu tentunya. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Yu Palapa. kasih. Dari PNI, dari Kodim, terima kasih. Saudara, maksud tadi ingin memeluk tubuh, tapi apa daya tangan tak sampai. Tiada pesta yang tak usai. Cukup sampai di sini, jumpa kita bareng bersama New Palapa. Selamat sore, sampai jumpa.